Wajar curiga, tapi bukan curiga yang tak wajar. Itu hanya akan membuat aku jadi hilang rasa. Wajar cemburu, tapi bukan cemburu yang tak wajar. Itu hanya akan membuat kita selalu bertengkar. Haruskah ku jadi tanpa